بسم الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita tempatkan lagi dalam membahas dua alasan orang lain menganggap adanya bid'ah yang hasanah. Al-awwal yaqulun laysat kullu fil hadithi ala ummiha bidalilin anna Allah subhanahu yaqulu tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha والريح لن تدمر كل شيء فدل على أن كل ليست على عمومها فالجواب إن كل على عمومها هنا أيضا إذ دمرت كل شيء أمرها به ربها لا كل شيء في الدنيا وعلى هذا قول المفسرين قال ابن جرير في تفسيره وإنما عني بقوله تدمر كل شيء بأمر ربها مما أرسلت بهلاكه لأنها لم تدمر هودا ومن كان آمن به وقال القرطبي في تفسيره أي كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها وكذا قال آخر فلا حجة في هذا الاستدلال البتة. Yang pertama mereka mengatakan bahasanya kullu dalam hadis wa kullu bid'atin dalalah itu laisat ala umum, tidaklah maknanya makna umum dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman tudammiru kulla shay'in bi amri rabbih. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Padahal realitanya angin itu la tudamir, tidak menghancurkan segala sesuatu. Padahal maka hal ini menunjukkan bahasanya kullu terkadang atau tidaklah ala umumiha, tidaklah makna umum. Bal jawab, maka jawabnya sesungguhnya kullu ala umumiha huna aida. Kulu di sini juga mengandung makna umum, aidan juga. Karena angin itu menghancurkan kula syai'in, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rabb-nya, bukan segala sesuatu di dunia. Wa ala hadza, dan demikianlah qaulul mufassirin, keterangan para ahli tafsir. Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan inna ma'uniya, hanyalah yang dimaksudkan dengan firman Allah tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha adalah mimma, yaitu hal-hal yang ursilat, angin itu dikirim dihalaki untuk menghancurkannya. Lianna, karena angin tersebut tidaklah menghancurkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Unia itu kata dalam bahasa Arab ya, selalu bentuknya majhul, meskipun maknanya maklum, ada tuwufiya, ada unia, ada teman-teman. Qala al-Qurtubi, dan berkata al-Qurtubi dalam tafsirnya, artinya angin itu menghancurkan kullu syai', segala sesuatu, marat alaihi, yang dia temui, min rijali adin, yaitu orang-orang ad, wa amwaliha, dan harta benda orang ad. Wakata kala akharun, dan demikian dikatakan oleh para ulama yang lain. Ringkasnya, kala hujata, maka tidak ada dalil dalam pendalilan ini al-batata sama sekali. Al-iradu thaniu maqalahu al-izzu ibnu abdissalam fi qawaid al-ahkam al-bid'atu fi'l ma lam yuhad fi'l ma البدعة فعل ما لم يؤهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة وعنه أخذه تلميذه القرافي في الفروق وكذا آخرون بعدهما فأقول إما أن يحمل هذا التقسيم على المعنى اللغوي وإما أن يهمل على المعنى الشرعي الاصطلاحي وعليه فإن هذا التقسيم أمر لا دليل عليه بل هو متدافع لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعدها ولا من قواعده إذ لو كان هناك ما يدل عليها من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثمة بدعة لكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها فالجمع بين تلك الأشياء وبين قول الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين جمع بين متنافيين أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونه بدعا لا من جهة أخرى. Lantas yang kedua adalah dengan kata-kata Al-Ais bin Abdussalam seorang ulama Rumadab Syafi'i di kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anan. Beliau mengatakan di sana definisi bid'ah menurut beliau adalah fi'lu ma lam yu'had, mengerjakan sesuatu yang lam yu'had ay lam yu'raf fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikenal melakukan hal-hal yang tidak dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sehingga perbuatan yang tidak kenal dengan Rasul yang dan bid'ah itu terbagi menjadi lima: bid'ah yang wajib, haram, mandub, makruh dan mubah. Wa anhu akhadahu, dan dari beliau pendapat ini diambil oleh tilmidhu muridnya Al-Qarafi yang bermazhab Maliki. Dan kitabnya Al-Furuq dengan pula para ulama yang lain ba'duhuma setelah beliau berdua. Maka menyikapi perkataan Al-Is bin Abdussalam dan Al-Qarafi dalam hal ini, maka kita katakan imma ayuhmal hadha taqsim, boleh jadi pembagian ini kita bawa alal makna lugawi, bahwa yang beliau maksudkan adalah bid'ah secara bahasa. Wa imma ayuhmal, dan boleh jadi yuhmal dipahami alal makna syar'i al-istilahi, berdasarkan makna syar'i dan istilahinya atau makna istilahnya. Kalau kita bawa kepada makna lugawi, sudah selesai. Ya sudah. Dan kalau kita bawa kepada makna syar'i, wa alaihi fa'in hadha taqsim amrun la dalila alaihi. Wa alaihi, dan berdasarkan makna syar'i untuk bid'ah, maka kita katakan sebenarnya pembagian ini adalah amrun la dalila alaihi, satu perkara yang tidak ada dalilnya. Satu perkara yang tidak berdalil. Bahwa mutadafa'un, bahkan ini adalah pembagian yang kontradiktif. Pembagian yang kontradiktif. Li'anna haqiqatal bid'ati, kenapa? Karena hakikat bid'ah adalah la yadulla 'alaiha dalilun syar'i, tidak terdapat dalil syar'i yang menunjukkannya. Dalil tentang bid'ah kan ada mudalil. Dalil artinya bid'ah adalah dalil ada mudalil. Dalil itu karena tidak ada dalilnya, itu bid'ah. La min nusus syar'i, tidak dari nas-nas syariah. Wala min qawaidi, tidak pula dari kaidah-kaidah syariah. Kalau terdapat dalil yang mengharamkannya dari nas-nas syariat, maka umumnya adalah maksiat. Kalau ada dalilnya dari nas-nas syariat, maka umumnya maksudnya kategorinya adalah maksiat dan bukan bid'ah. Itlaukana huna, karena seandainya ada dalil yang menunjukkan alaiha hal tersebut minasyari dari syariat, ala wujubin, dalil tentang wajibnya. Mama ngaji ala wujubin tentang wajibnya, au nadbin atau dianjurkannya, au ibadin atau mubahnya, lamaka nasa mata bid'atun. Tentu tidaklah ada samata di sana bid'atun bid'ah. Walakan al-amalu, dan tentu mengamalkannya adalah dakhilan, termasuk dalam keumuman amal-amal yang diperintahkan. Itu wajib atau mandub. Al-mukhayyar fiha, atau boleh memilih. Itu mubah. Mukhayyar kan boleh memilih, artinya mubah maksudnya. Faljam'u min tilkal baina tilkal asya', maka mengumpulkan hal-hal tadi, baina qaulil adillah, dan status bahasanya dalil itu tadullu ala wujubiha, menunjukkan wajibnya atau dianjurkannya atau mubahnya. Jelas jam'u mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan. Jika ini kita fahami dengan makna syar'i, maka makna syar'i menunjukkan yang namanya bid'ah itu tidak ada dalilnya. Padahal yang namanya wajib itu ada dalilnya, menunjukkan itu wajib. Ini jam'ul bainal mutanafiyyin, mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Definisi bid'ah secara syar'i itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang menganjurkan atau mewajibkannya. Sedangkan wajib atau syar'i itu, wajib atau mustahab secara syar'i itu adalah sesuatu yang ada dalilnya, dan dalil tersebut menunjukkan kalau itu wajib atau mustahab. Maka ini pembagian yang kontradiktif. Wa amman makruhu min hawal muharram, adapun hukum makruh dan hukum haram untuk bid'ah yang beliau sebutkan, fa musallam, maka bisa diterima dari sisi statusnya bid'ah sebagai bid'ah, bukan dari sisi yang lain. Karena memang sebagian ulama pendapat bahasanya ada bid'ah yang makruh. Faqala al-imam Ibn Kathir fi tafsirih takin khulafi al-shaykh Mukbil bin Hadi, wal bid'atu ala kismini taratan takunu bid'atun bid'atan syar'iyatan kaqawlihi fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dulalah, wa taratan takunu bid'atan lukawiyatan kaqawlihi Amiril Mu'minina Umar bin Khattab an jam'ihi iyyahum ala salati tarawihi wa istimrarihim ni'matil bid'atu hadhihi. Wa qala Syekh Muhammad Bukhair al-Muti'i fi risalatihi Ahsanul Kalami, al-bid'atu syar'iyyatu hiya allati takunu dalalatan wa masmumatan, wa ammal bid'atu allati qasam allati qasamaha ba'dul ulama'i ila wajibin wa haramin ila akhir, fa hiya al-bid'atu al-lughawiyyatu wa hiya a'ammu min syar'iyyati li anna syar'iyyata qismun minha. Qultu qawluhu qismun minha yuridul muharrama wal makruh al-makruha bidalil qawlihi qablu dulalatun wa masmumatun. Wa qala alamatu Muhammad Rasid Ridha fi al-Mannar inna li kalimati al-bid'ati itlaqaini itlaqan lugawiyan bima'na say al-jadid alladhi lam yasbik lahu mislun, wa bihadzal ma'na yasihu qawluhum innaha ta'tariha al-hakamu al-qamsatu, wa minhu qawlu Umar radiyallahu anhu fi jam'in nasi ala imamin wahidin fi salati tarawihi ni'matil bid'atu hadhihi. Berkata al-imam Al-Kathir dalam tafsirnya, wal bid'atu ala qismain, bid'ah itu ada dua macam. Terkadang disebut kata-kata bid'ah dan maknanya adalah bid'ah syar'iyah, bid'ah secara syar'i. Contoh kata-kata bid'ah yang maknanya bid'ah syar'iyah adalah sabda Nabi SAW, segala yang baru adalah bid'ah, segala baru dalam agama adalah bid'ah, dan segala bid'ah adalah sesat. Dan yang kedua, tarotan, terkadang kata bid'ah itu maknanya adalah bid'atan lughawiyatan, bid'ah secara bahasa. Macam perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ancam iyahum ketika Umar mengumpulkan iyahum manusia ala salat tarawih, untuk melaksanakan salat tarawih, dan itu dilakukan terus menerus. istimrarihim setiap malam. Misalnya yang Nabi lakukan tidak terus menerus. Maka Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Artinya sebaik-baik perkara yang sebelumnya itu tidak ada. Berkata Syekh Muhammad Baqir Al-Muta'i dalam, saya tidak tahu siapa beliau ini, dalam risalahnya Ahsanul Kalam, bid'ah syar'iyah itulah bid'ah yang dolalah wa mazmumah, sesat dan tercela. Adapun bid'ah yang qasamaha, dibagi oleh ba'dul ulama. Kalau teksnya Muhammad Baqir Muti'i qasamaha al-ulama, tetapi ditambah oleh Ali dengan ba'du. Beliau katakan di footnote ziyadah muhimmah li bayanil waqi', tambahan yang penting untuk menjelaskan realita sebenarnya. Yaitu sebenarnya bukan semua ulama, kan, tapi sebagian ulama, yaitu Al-Is bin Abdul Salam dan Al-Qa'afi dan Al-Qa'afi yang berjalan dengan beliau. Bid'ah yang qasamah ba'dul ulama, dibagi oleh sebagian ulama menjadi wajib, haram, mandub dan seterusnya, lima hukum taklifi. Fayal bid'atul lughawiyyah, maka maksud beliau adalah bid'ah secara bahasa. Dan bid'ah secara bahasa itu a'ammu lebih luas daripada bid'ah secara syar'i. Li'anna syar'iyyata kana bid'ah secara syar'i ismun minha, adalah satu bagian dari bid'ah secara bahasa. Adalah bagian dari bid'ah secara bahasa. Aku katakan kata-kata beliau kismun minha, bagian darinya adalah, yang dimaksud adalah bid'ah yang dikatakan sebagai haram dan makruh, dengan dalil perkataan beliau sebelumnya bid'ah syar'i adalah bid'ah yang sesat dan tercela. Maka ulama yang membaginya menjadi lima, maka di sana ada bid'ah yang makruh dan bid'ah yang haram. Nah, bid'ah yang haram dan bid'ah yang makruh itulah bid'ah secara syar'i. Sedangkan pembagian bid'ah menjadi lima itu bid'ah secara lughawi. Berkata Alamah Muhammad Rashid Ridho di majalah Al-Manar, di bundel yang ke-9. Di bundel ini, bundelnya yang ke-9 itu bundel. Dia mengatakan bahasanya kata-kata bid'ah itu memiliki itlaqaini, dua penggunaan. Pertama, penggunaan lughawiyan secara bahasa. Jika secara bahasa, maka maknanya adalah asyai al-jadid lam yasbik lahu mislun, sesuatu yang baru yang tidak didahului mislun, sesuatu yang semisal dengannya. Sesuatu yang baru yang belum pernah ada yang semisal dengannya. Wabihadzal makna, dan dengan makna ini yasih tepatlah kauluhum, perkataan sebagian ulama. Innaha, bahasanya bid'ah, tak terlihat mengalami berlaku padanya al-ahkam al-khamsah, berlaku padanya lima hukum taklifi, wajib, haram, mubah, makruh dan mustahab. Maminhu, dan termasuk itu penggunaan secara bahasa dan perkataan Umar di jam'inat yang mengumpulkan manusia ala imamin wahidin, untuk bermakmum di belakang satu imam dalam salat tarawih. Dikatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Itlaqan syar'iyyan diniyan bima'na ma lam yakun fi asri nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajid bihi min amri ad-dini kal'aqaidi wal'ibadati wat-tahrimu ad-diniyu huwa alladhi warada fihi hadithu fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa huwa la yakunu illa dalalatan li'anna Allah ta'ala qad akmalu dinahu قد أكمل دينه وأتم به النعمة على خلقه فليس لأحد بعد النبي أن يزيد في الدين عقيدة ولا عبادة ولا شعارا دينيا ولا أن ينقص منه ولا أن يغير صفته كجعل الصلاة جهريات سرية وأقصه ولا جعل المطلق مقيدا بزمان أو مكان أو اجتماع أو انفراد لم يرد عن الشارع. إذن من قسم البدعة من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية، ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية. قلت وقد ناقش الإمام الشاطبي رحمه الله ذلك التقسيم الخماسية مناقشة مطولة في الاعتصام، وبين تهافته nulakhisu minhu ma yali. Yang kedua adalah penggunaannya dengan makna syar'i dini. Maknanya jika secara syar'i adalah ma lam yakun fi asl nabi, segala sesuatu yang tidak ada di masa nabi, wa lam yaji bihi min amr din, dan nabi tidaklah datang dengan membawanya, dan itu adalah min amr din berkaitan dengan agama, semacam masalah akidah dan masalah ibadah. Dan hukum haram secara agama itulah yang warada fihi, dapat datang berkaitan dengannya hadis setiap yang berbid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa wala yakunu illa dolalatan, maka bid'ah secara syar'i itu tidaklah ada kecuali sesat seluruhnya, karena Allah telah menyempurnakan agamanya dan telah melengkapkan nikmatnya ala khalqihi terhadap hambanya. Falaisa li ahadin, maka tidak boleh bagi seorang pun setelah Nabi SAW untuk menambahi fiddini dalam agama ini akidah yang baru, tidak pula ibadah baru, tidak pula syiar keagamaan yang baru, tidak pula boleh yungkis minha, mengurangi. Yang namanya bid'ah itu bukan hanya menambahi, bid'ah itu juga bisa bentuknya dengan mengurangi, juga bisa bentuknya mengurangi, tidak mesti harus menambahi. Mengurangi juga bisa disebut bid'ah. Duhur, contoh ekstremnya duhur 4 rakaat dikurangi jadi 3 rakaat misalnya, bid'ah. Bid'ah dalam bentuk pengurangan. Wala ayu ghayra sifatahu, tidak pula boleh mengubah tata caranya. Semacam ja'li salati, menjadikan salat yang jahriyah, yang bersuara keras menjadi siriyah, bersuara lirik, atau sebaliknya, atau menjadikan ibadah yang mutlak jadi muqayyad dan terikat dengan waktu tertentu, tempat tertentu, harus pakai istima'in, kumpul rame-rame padahal tidak ada dalilnya, atau yang rame-rame infiradin berubah menjadi sendiri-sendiri padahal dalil yang ada nyuruh untuk rame-rame, namun malah dijadikan infiradin, ibadah sendiri-sendiri. Lam yarid, dan lam yarid yang tidak datang dari syariat, karena sebenarnya tidak tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti menasakh hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idzan, jika demikian, man qasama al-bid'ata, siapa yang membagi bid'ah minal ulama, dari para ulama, menjadi bid'ah yang hasan, yang baik dan yang tidak baik, maka hanyalah membagi bid'ah secara bahasa, membagi bid'ah dalam pengertian bahasa. Dan siapa yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat, maka makna bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah secara syar'i. Kata Syekh Ali, laqad naqasha Imam Syatibi memberikan bantahan dari taqsim al-khumasi untuk pembagian yang bagi bid'ah menjadi lima itu, munaqasyatan mutawwalatan, dengan bantahan yang panjang dalam kitab beliau yang Al-Mumti' yang bagus sekali, Al-Iqtisam. Pakai cetakannya Syekh Ali saja dari 188 sampai 220, di sekitar 40 halaman. Bayana dan Imam Syatibi telah menjelaskan tahafutahu, kerancuannya, kerancuan dan kontradiksi yang ada di dalam pembagian membagi bid'ah menjadi 5. Nulakhis, kami ringkas penjelasan dari yang panjang tersebut mayali sebagai berikut. Ini ringkasannya, diringkas oleh Syekh Ali menjadi berikut ini. اسم البدع الواجبة ليس كذلك الأمثلة التي ذكرت فيه كلها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو قد دلت عليها نصوص عامة وعمل بها السلف الصالح رضي الله عنهم فليس في شيء منها أي بدع. وأما اسم المندوب فليس من البدع بحال ويتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها في صلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه. واجتمع الناس خلفه. وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة لأمر المشروع. وأما قسم المكروه فقد ذكرت فيه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة ولا كلام فيها، لا من قبيل الاختيار على العبادات المحضة ألا يزاد فيها ولا ينقص منها، وذلك صحيح لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة، فحالاتها وذرائعها يفتات بها في جانب النهي. وأما قسم المباح فليس داخلا في البدع أيضا، إذ ذكر فيه مسألة المناخل وهي ليست من البدع، بل هي من باب التنعم ولا يقال في من تنعم بمباح إنه قد ابتدأ، وإنما يدعو ذلك إذا اعتبر إلى جهة الإسراف في المأكول، لأن الإسراف كما يكون في جهة الكمية يكون في جهة الكيفية. فالمناخل لا تعد القسمين فإن كان الإسراف من ماله فإنه كره وإلا اغتفر، مع أن الأصل الجواز. Untuk qismul bid'ah al-wajibah, untuk bagian bid'ah yang wajib menurut Al-Ais bin Abdul Salam, laisa kadzalika, maka tidaklah seperti itu. Tidaklah pas kalau disebut bid'ah. Al-amthilah itu karena contoh-contoh yang disebutkan di dalamnya seluruhnya adalah min qabil dari jenis ma la yatimu al-wajibu ila bihi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna dengannya maka sesuatu tersebut wajib. Karena yang dicontohkan oleh Al-Is bin Abdul Salam adalah jam'ul Qur'an, mushaf, ilmu nahwu, ilmu fikih. Ini semua adalah malayatimu al-wajibu ila bifa wajib. Ini adalah bagian al-maslahah al-mursalah. Tidak ada kaitannya dengan kita. Oqad dalat alaiha nususun amatun, atau ditunjukkan oleh nas-nas yang umum, misalnya kitab fikih dan semacamnya. Ada perintah Nabi SAW untuk mencatat ilmu, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan ditulis misalnya. Maka sudah ada dalil umumnya. Wa amila bi as-salafu, dan telah dilakukan oleh salafus saleh. falaisa fi syai'in minha, maka tidak ada dalam satu pun contoh-contoh tersebut ayu bid'ain, bentuk bid'ah apa. Adapun bagian yang dihukumi dengan bid'ah yang mandub, falaisa minal bid'ai, maka juga bukan bid'ah bihalin sama sekali. Ya tabayyanu dzalika, jelas hal tersebut binadhar, dengan melihat contoh-contoh alatimu tilalaha yang dijadikan contoh untuknya, yaitu salat tarawih di Ramadan jamaatan fil masjid, itu contohnya. Ini bukan bid'ah karena qad qama bi annabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi pernah melaksanakannya. Adapun Nabi sallallahu alaihi tidak terus menerus melakukannya, kan ada ilahnya. Dan ilahnya itu telah hilang, wal hukmu yadur ma'ilatihi wujudan wa adama. Dan hukum itu sejalan dengan ilahnya, adanya dan tidak adanya. Wajtama'a annasu khalfahu, dan para sahabat pun berkumpul di belakang Nabi SAW ketika itu. Wa amal qismu tahrim, adapun bagian bid'ah yang dinilai haram, falaisa fi, maka tidak ada di dalamnya mahwa bid'atun, apa yang bisa disebut bid'ah. Hakadha, demikian bi'itlaq secara mutlak. Bazalika, bahkan itu kulluhu, seluruhnya adalah mukhalafatu li amril masyru', menyelisih perintah yang disyariatkan. Ini contohnya adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, maka dia bukan bukan bid'ah namun maksiat yang haram. Wa ammal qismul makruh, adapun bagian yang dihukumi makruh, maka disebutkan di sana asya, banyak hal yang ia min qabilil bid'ah, sejenis bid'ah jumlahnya secara umum. Kalau yang jenis ini maka la kalama fiha, tidak ada komentar untuknya. Amin kabil al-ihtiyat, atau termasuk tindakan ihtiyat, hati-hati dalam melaksanakan ibadah mahdhah. La yuzada, dia tidak boleh ditambahi, dan tidak pula boleh dikurangi. Wadzalika sahih, dan itu adalah satu hal yang benar. Karena menambahi fiha ibadah mahdhah, disini ada istilah ibadah al-mahdhah. Wa nuqsan minha, dan menguranginya adalah bid'ah yang mungkar. Oleh karena itu, keadaannya, jalan-jalannya, yuhta tubiah, harus disikapi dengan hati-hati. Bijani bin nahi, dengan dilarang. Kemudian wa amal qismul mubah, adapun jenis mubah, fala tadkhilan fil bid'ah aidan, maka tidaklah termasuk dalam bid'ah aidan juga. Karena yang dicontohkan oleh Al-Is bin Abi Salam disebutkan tentangnya adalah permasalahan al-munakhil. Munakhil itu kalau tidak salah tanya tepung gandum. Coba tak. Manakhil, ya, sering yang tepung ada gambar ini. Manakhil. Ini kata beliau, manakhil, saringan tepung, supaya memisahkan yang kotor, yang halus, yang besar sama yang kecil-kecil, yang itu tidak ada di masa Nabi, saya salah. Tidak ada di masa Nabi, manakhil. Maka adanya manakhil sekarang itu bid'ah mubah. Waya laisat minal bida'i, padahal manakil saringan tepung, nah ini tidak termasuk bid'ah. Namun manakil itu mimba bitana'um, adalah permasalahan tana'um, adalah menikmati hidup, adalah masalah bersenang-senang. Walaikum, dan tidaklah boleh dikatakan firman untuk orang yang tana'am bimubah, bersenang-senang dengan, selama bersenang-senang dengan hal yang mubah. Kalau bersenang-senang dan itu dengan hal mubah, maka tidak boleh dikatakan innahu qadib tada', dia telah melakukan perbuatan bid'ah mengadanya. Wa innama yarji'u fi dhalika, akan tapi hal tersebut merujuk idza tubira, jika mau diperhatikan, adalah ila jihatil israf fil ma'kuli, adalah permasalahan berlebihan dalam masalah makanan. Ini tidak pas kalau masuk, kalau mau dimasukkan dalam bab yang bid'ah. Akan tetapi kalau mau dipermasalahkan, itu dari lihat sisi israfnya, israf atau tidaknya. Lianal israf, karena yang namanya israf berlebihan atau boros, kama yakunu fi jihatil kamiyah, sebagaimana ada dalam dalam kami, dalam kuantitas, maka juga ada fi jihatil kaifiyah, dalam masalah kualitas. Di israf itu ada dua macam, ada israf dalam masalah kami ya, israf dalam masalah kuantitas, bajunya masih banyak, orang punya baju sehari satu untuk setahun, semuanya ganti, setiap hari ganti, ganti warna, ganti model, punya baju 365 tel. Itu israf dalam masalah kami ya, meskipun bajunya biasa-biasa saja, baju-baju ya standar, namun punya 365 buah, israf dalam kami. Namun juga ada israf dalam kefiah, dalam kuantitas. Beli baju yang sangat-sangat mahal, berlebihan, itu israf dalam kami. Wal manakhilu la ta'tul qismaini, maka yang namanya manakhil tidaklah lepas dari al-qismain, dua jenis. Apa dua jenisnya? Fa in kana al-israfu min malihi fa innahu kuriha, jika itu dinilai termasuk israf dalam harta, boros dalam harta, maka hukumnya makruh. Wa ila jika bukan, urutu firu, maka dimaafkan. Man anal asla, dengan pertimbangan bahasanya hukum asal untuk masalah kayak gitu, masalah saringan, masalah ini, wajan, masalah kongkor, nah itu hukum asalnya adalah asjawas, adalah mubah. Ada kompor, ada majikir, ini masuk bid'ah mubah kalau pembagiannya al-istinah itu salah. Nah, wa hasana sidiyyi basahu bi qawlihi alhamdu min jami'i ma dhukira fihi faqad sadaha minhu anna al-bid'a la taqsimu ila dhalika al-insan bal hiya min qabili al-manhi anhu imma qara'atan wa imma tahriman wa hahuna amrun tabiiyun yu'akkidu hadha alladhi intahayna ilayhi wa min karami imam al-izzi نفسه رحمه الله وذلك من وجهين الأول قال في ترتيب الصلاة الرغائب الموضوعة في مغرد مغرد نفسه لها فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى bisajdati mufarridatin bisajdatin munfaridatin bisajdatin munfaridatin la sababa laha fa inna al-qurba laha asbabun wa sara'itu wa awqatun wa arkanun tatasihhu bi dunyaha wa kama la yuqar fakama wakama fakama fakama an taqarraba ila Allah ta'ala bi wuqufi bi arafata musdalifata wa musdalifata wa musdalifata wa ramyil jamari wa sa'i baina safa wal marwa ramyil jamari wa ramyil jamari wa sa'i wa baina safa wal marwati min ghairi nuskin wa ki'in fi waqtihi bi asbabihi wa sara'itihi وكذلك لا يتقرب إليه بسجدة مفردة فإن كان قربة منفردة منفردة فإن كان قربة إذا كان لها سبب صحيح وكذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو mu'abidun anhu mub'idun mub'idun anhu min haitsu la yas'uruna wa khatam asy-Syatibi dan Imam Syatibi menutup bahasa pembahasannya dengan perkataan beliau wal hasilu dan kesimpulannya min jami' dari semua ma dzukira apa yang telah disebutkan qad wa dua minhu yang sudah jelas kesimpulannya annal fit'ata la tanqasim ila dzalikal inkisar. Si bid'ah tidaklah terbagi dengan pembagian itu, pembagian yang lima itu. Bahkan yang namanya bid'ah itu mengqabilil manhi adalah jenisnya ada jenis larangan. Yang hukumnya imma karohatan kata Imam Syafi'i boleh jadi makruh kalau tidak ya haram. Wahamuna dan di sini ada perkara tadbiqi penerapan yu'akid yang menegaskan hadza kesimpulan yang intahaina ilaihi yang kita dapatkan kita berakhir padanya maksudnya kesimpulan yang kita dapatkan dan ini kita ambilkan dari perkataan al-imam al-is bin Abdul Salam sendiri di sini Salim menyebutnya dengan al-imam wa dzalika min wajhaini padahal kami memaca ini dan itu dari dua sisi. Contohnya ada dua. Pertama masalah tarhib, motivasi untuk melaksanakan salat ghaib al-maudhu'ah yang diada-adakan. Yang diada-adakan di bulan Rajab. Di ma'ridi ketika beliau memaparkan nakdihi bantahan beliau untuk salat ghaib. Beliau mengatakan sebenarnya syariat tidaklah datang bitaqarrub dengan ibadah mendekatkan diri pada Allah dengan sujud yang bersendirian. La sababa lahu, tidak ada sebabnya. Termasuk yang beliau katakan mau meninggalkan masjid sujud dulu. Sujud tidak ada sebabnya. Habis selesai doa kemudian sujud dulu baru terus doa kemudian sujud dulu baru pergi. Ini sajdatan munfaridatan la sababalah. Tidak ada dalam syariat ibadah yang bentuknya sujud bersendirian, maksudnya sujud tok, hanya sujud. Ini tidak ada sebabnya. Ada. Ada yang sujud saja namun ada sebabnya sujud syukur, sujud tilawah. Fa'inal qurba laha asbabun. Karena sebenarnya ibadah itu ada sebabnya, ada syarat, ada waktu, ada rukun. Lantas yang tidak sah ibadah itu tanpa itu semua. Maka memakas sebagaimana tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah bil wukuf di Arafah. Dengan cara wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah atau sa'i antara Safa dan Marwah tanpa nusuk. Tanpa nusuk, tanpa umrah dan haji. Ada orang tidak umrah, tidak haji, kemudian ke Arafah wukuf sendirian. maka bukan padahal bukan haji, bukan waktunya haji. Waqi'in fi waqtihi, yang waqi' yang diletakkan pada waktunya, pada waktu haji. Boleh jadi mungkin haji namun waktunya bukan waktu haji, ya juga tetap tidak boleh. Ada orang wukuf di Arafah tanpa, padahal tanpa dalam rangka haji, tidak boleh. Atau dalam rangka haji namun waktunya bukan waktu haji yang disyariatkan, waktunya muharram. Muharram bikin manasik sendiri, sendirian, dan juga tidak boleh. Bi asbab wa syara'iti, dengan sebab-sebab dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka demikian pula la yataqarrab, tidak boleh di yataqarrab ilahi, tidak boleh mendekatkan kepada Allah dengan satu sujud yang bersendirian. Wa in kanat qurbatan, meskipun sujud bersendirian itu bisa bernilai ibadah. Jika kana laha sababun sahihun, jika memiliki sebab yang benar. Ini memiliki sebab yang benar. Sujud syukur itu cuma ibadahnya cuma sujud saja. Tidak ada kemudian takbiratul ihram, tidak ada apa-apa, tidak ada salamnya. Demikian pula sujud tilawah. Yang benar tidak ada takbiratul ihram. Sebetulnya mak mengatakan ada takbiratul ihramnya, namun yang benar tidak. Wakadzalika la yataqarrab ila Allah azza wajal, maka demikian pula tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, tidak pula puasa. Fi kulli waqtin wa awanin, di setiap waktu dan setiap waktu. Awanin juga maknanya waktu. Waktunya asal, seenaknya sendiri. Kenapa? Ubah boleh jadi orang-orang bodoh itu mendekatkan diri kepada Allah namun bima dengan melakukan sesuatu yang mubaidun anhu, menjauhkan diri dari Allah. Min haitsu la yashurun, tanpa dia sadar. Waqad allaqa alaihi syaikhuna al-allamatu al-albaniyu hafidhahullahu fil musajjalati fil musajjalati biqawlihi hadha mimma yushiru annahu rahimahullahu la yara al-bid'at al-hasanata bil-makhumi as-sa'idi indal muta'akhirin wa huwa taqarrubu ilallahi bima lam yasra'hu allahu bihujjati anna aslahu masyru'un wa yu'ayidu dhalika mimma wa yu'ayidu dhalika ma sayati min qawlihi innal bid'ata al-hasanata indahu la tukhalifu as-sunana bal tuwafikuna fata amal tuwafiquha fata amal qultu wa dhalika qawluhu raddan ala ibn salahi haitsu i'tarafa anna salat ar-ragaibi bid'atun faradda al-izzu alayhi biqawlihi fanahtaju alayhi idan biqawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dalalat wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalalatun Wakul lebih atin dola latun. Wakat ustus niat. Wakat ustus niat albidau alhasanatu min dalika. Wahia kul lebih atin latu khalifus sunana bal tuafikuha. Faya bukoh ma adaha ala umumi kaulihi. Sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdasatuha. Wakul lebih atin dola latun. Fanian annahu rahimahullah. Qad hakama fi fatawihi ala iddatin min al umuri. At-ta'abudiyati al-hadithati li'annaha bida'un wa muhdasatun munkaratun ilman ala anna hadihil umura zataha law su'ila anha al-mustadilluna bikalamil izzi laqalu bid'atun hasanatun fahum hadahum al-mawla subhanahu yukhalifuna fit tafri'i man i'tamadu alaihi fit ta'sili. Fakat alaqa, dan dikomentari perkataan al-Ibn Abdul Salam ini dikomentari oleh guru kami al-Alama al-Albani dalam bukunya Syekh al-Albani al-Musajjalah al-Ilmiyah. Beliau mengatakan Bahasa mimma yush'ir, keterangan di atas, yush'ir menunjukkan. Di antara keterangan yang yush'ir menunjukkan, bahasanya beliau Al-Is bin Abdul Salam tidaklah berpandangan adanya bid'ah hasanah di mafhum as-sa'id dengan pemahaman, dengan konsep yang berkembang dari kata-kata Sayyid, yang berkembang indal muta'akhirin, di antara ulama-ulama belakangan. Apa bid'ah hasanah menurut orang-orang muta'akhirin? At-taqarrub ilallah bima lam yasya'ullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan, dihujat dengan alasan bahwasanya asal amal itu, asal muasal amal tersebut adalah masyru', itu bid'ah hasanah dalam pengertian orang. Dan itu bukan bid'ah, bid'ah wajib dan bid'ah mandubnya Al-Is bin Abdul Salam. Wa yu'ayyidu dzalika, dan itu dikuatkan dengan masa keterangan yang akan datang min qawli, dari perkataan Al-Is bin Abdul Salam. Al-Is bin Abdul Salam mengatakan innal bid'ata hasanata. Sesungguhnya bid'ah hasanah yang menurut beliau itu bid'ah yang tidak menyelisih sunnah. Bahkan bid'ah hasanah kata beliau tuwafiquha, sesuai dengan sunnah. Kata amal, kata Syekh Al-Bani, maka mengkalah. Maka memang Al-Is bin Abdul Salam membagi bid'ah itu ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang mandub, atau bid'ah yang hasanah lah. Namun pengertian bid'ah yang wajib dan mandub itu beda dengan konsep bid'ah hasanah orang-orang yang memakai perkataan Al-Is bin Abdul Salam. Itu beda dengan konsep bid'ah hasanah yang dipakai oleh banyak orang dan dengan dasarnya adalah perkataan Al-Is bin. Wadzalika qauluhu, dan itu perkataan beliau yang disinggung oleh Al-Albani, innal bid'ah hasanah la tukhalif sunan, adalah perkataan Al-Is bin Abdul Salam raddan ala Ibnu Shalah, ketika beliau membantah Al-Imam Ibnu Shalah, karena Al-Imam Ibnu Shalah punya ketergelinciran dalam masalah salat raib, dalam masalah roja. Yaitu iktarofa, di mana Al-Is bin Abdul Salam mengakui bahasanya salat raib, salat di bulan Rajab, salat sunnah yang diadakan orang di bulan Rajab itu adalah bid'atun, adalah bid'ah. Ada munakosah, bantah-bantahan antara Ibnu Shalah, dia nulis buku, dibantah oleh Al-Is bin Abdul Salam, dia juga nulis buku tentang masalah ini. Dan yang benar adalah bersama Al-Is bin Abdul Salam. Ini adalah ketergenjaran ulama. Sebenarnya dikatakan oleh sebagian ulama, siapa yang mengumpulkan rukhasul ulama azandaka, siapa yang mengumpulkan ketergenjaran para ulama, yang pendapat ulama yang keliru-keliru itu dikumpulkan, maka jadi orang zindik. Kelirunya Imam Syafi'i, kelirunya ini, kelirunya itu, kelirunya itu, diambil semua. Nah, azandaka. Dan itu, dan itulah fikihnya jil. Nah, fikihnya jil itu adalah jam'u rasul ulama. Nah, jangan kata, oh kan ada ulama yang berpendapat. Nah, nanti kan, ya kan ada ulama. Kalau saya Al-Is alaihi biqaulihi, maka Al-Is bin Abdul Salam membantah dengan mengatakan Sarada Al-Is alaihi membantah dia, atau terbalik ya, iktarofa mengakui Ibnu Shalah, yang iktarof itu Ibnu Shalah mengakui bahasanya salat rahib adalah bid'ah. Terbalik ya, Al-Is bin Abdul Salam tarofanya kan kembali ke Ibnu Shalah. Domir yang dekat. Farada Al-Is alaihi biqaulihi, maka Al-Is membantahnya dengan mengatakan fanat taju alaihi, maka kami bantah dia. Dan jika demikian, dengan sabda Nabi SAW, sebuah perkara yang baru dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Akan tapi qad ustusniyat telah dikecualikan bid'ah hasanah. Min dzalika dari hadis itu. Lihat definisi bid'ah hasanah wa hiya, dan yang namanya bid'ah hasanah kata Al-Aiz bin Abdul Salam adalah kullu bid'atin, setiap bid'ah yang tidak mesti sunnah bahkan mencocoki sunnah. Baik, maka tetaplah ma'ada yang selainnya ala umumi kaulihi dalam keumuman sabda Nabi SAW, seburuk-buruk perkata yang baru dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini seingat saya yang keliru dalam masalah salat awal itu sholat. Ingat saya. Lagi. Tapi saya ingat saya yang keliru dalam masalah salat rawat itu masalah. Demikian maka i'tiraf itu kembali ke Al-Aiz. Al-Aiz bin Abdul Salam. Salam itulah. Perlu merajaah lagi. Siapa yang keliru dalam hal ini? Baik, seingat saya itu Ibnu Salah yang keliru. Ini kalau lihat dari strukturnya ini, bayi pokok ma'adah ala umumihi ini kan bantahan. Bayi pokok ma'adah ala umumi kaulihi ini berarti kan membantah yang keliru berarti. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua dari perkataan beliau, supaya kita tahu apa bid'ah hasanah menurut beliau. Bahasanya beliau rahimahullah qad hakama telah memfonis dalam fatwa-fatwanya ala aidati minal umur sebagai hal ta'ubudiyah ibadah al-hadithah yang baru dihukumi dia adalah bid'ah muhdatsah, yang perkara yang baru, satu hal yang mungkar. Ilman dengan pertimbangan, mengingat apa? Ana hadil umur bahasa perkara-perkara ini dzatuha dzataha secara khusus seandainya ditanyakan hukum perkara-perkara tersebut kepada al-mustadilluna, orang-orang yang berdalil dengan perkataan Al-Aiz bin Abdul Salam, tentu mereka mengatakan bid'ah hasanah. Namun ketika itu ditanyakan kepada Al-Aiz bin Abdul Salam, beliau mengatakan itu bid'ah munkar. Fahum, maka mereka orang-orang yang menggunakan perkataan Al-Aiz bin Abdul Salam, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, itu yukhalifuna fit tafriq. Itu menyelisih Al-Aiz bin Abdul Salam dalam masalah penerapan. Mereka menyelisih dalam masalah penerapan, dalam masalah praktek, man orang yang mereka bersandar kepadanya fit ta'asil dalam masalah konsep dasarnya. Istilahnya bid'ah hasanah itu diambil dari Al-Aiz bin Abdul Salam, namun penerapan apa itu bid'ah hasanah beda dengan Al-Aiz bin Abdul Salam. Ya, terus min dalika masalan qauliku wa lam tasiha as-salatu ala rasuli fil kunuti wa la yambagi ayyuzada ala salati rasulillahi fil kunuti bi syai'in wa la yunqasu. Waqad naqala Syaikhul Albani hadha an-nasa min kalamil Izzi fi kitabihi As-Sa'iri sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa allaqa alaihi bi qawlihi wa fi hadha al-qawli minhu isharatun ila annahu la yatawassa'u fil qawli bil bid'ati al-hasanati kama yaf'alu ba'dul muta'akhirina al-qa'ilina biha. Qultu wa mimma yuwatihu dhalika wa yuhallihi qawluhu ba'da zikrihi zinata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faman arada sunnata fala yazidu ala dhalika wal khairu kulluhu fit tiba'i rasuli wa iktifai asarihi wa qawluhu fi mas'alati salati ala sujadi fal afdalu ittiba'u rasuli alaihi salami fi alaihi salamu fi dakidik fidiki af'alihi wa aqwalihi wa jillihah man ata'ahu iktada ahabbahu Allahu azza wa jalla wa man kharaja an ta'atihi wal iktida'i bihi ba'da 'ani thawabi biqadari tiba biqadari tabahuhi 'ani tiba'ihi wa qawluhu wal iktida'u bisalafi aula min ihdathil bid'ah wa undur qawluhu inda ijabatihi man sa'alahu an hukmil masah Musafahati akibat subhi wal asri faqala al musahafatu akibat subhi wal asri minal bidai illa liqadimin yajtami'u biman yusahifuhu qabla salati fa innal musahafata masyru'atun indal qudumi wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yati ba'da salati bil asri al masyru'ati wa yastaghfiru salatan thumma yansarifu wa ruwiya annahu qala rabbi inni adabaka yawma tabtu ibadaka wal khairu kulluhu fi ittiba'ir rasul faqad naqala syekhuna wa min dhalika dan di antara itu perkara-perkara ibadah yang dinilai bid'ah oleh Al-Ismin Abdul Salam adalah perkataan beliau lantasiha as-salatu tidak boleh as-salatu ala rasul bersolat pada rasul bil kunuti ketika kunut walau yang baru dan tidak sempatasnya ditambahkan ala salati rasulillah ditambahkan dalam sholat yang diajarkan Rasulullah SAW fil kunuti dalam kunut bisyai'in dengan sesuatu walau yang kuat tidak pula dikurangi maka nakala syekhuna al-albani dan syekh al-albani bukan telah menukil hadan nasa kata-kata beliau ini dari perkataan al-Aid bin Abdul Salam di kitab beliau yang terkenal sifat sholatin nabi wa'alaqa dan beliau komentari dengan perkataannya wafi hadal qawli dan dalam perkataan al-is ini isyaratun terdapat isyarat bahasanya al-is itu la yatawassa tidak berluas-luas ya, dalam mengatakan adanya bid'ah hasanah bagaimana dilakukan oleh muta'akhirin sebagian orang-orang belakangan yang berpendapat dengan adanya bid'ah hasanah meskipun Syekh Al-Albani tidak menyetujui pengingkaran Al-Is bin Abdul Salam tentang masalah tambahan sholawat dalam kunut beliau mengatakan itu tidak diingkari, bisa dilihat di sifat sholat Nabi tidak diingkari karena ada amal sahadat itu Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah bisa dicek di sholat Nabi di masalah kunut bacaan kunut namun kita lihat beliau punya prinsip tidaklah berluas-luas dalam masalah ini. Aku katakan wami mayuwadih dan di antara hal yang memperjelas hal itu wayujali dan menjelaskannya ada perkataan beliau ba'da dikrihi telah beliau menyebutkan perhiasan Rasulullah SAW faman arda maka bangsa menginginkan sunnah maka janganlah dia lebih dari hal itu karena kebaikan sunnah dalam mengikuti Rasulullah SAW waktifai asari dan mengikuti jejak Rasul dan perkataan Al-Is'ad bin Abdul Salam dalam masalah sholat di atas sejadah dikatakan fal afdal maka yang afdal adalah mengikuti Rasul fidid fi af'alihi dalam perkataan-perkataan beliau yang kecil-kecil perbuatan beliau yang kecil-kecil yang detail demikian juga perkataan beliau wajiliha ataupun yang besar-besar yang jelas-jelas karena siapa yang taati Rasul maka dia dapat hidayah dan Allah mencintainya dan siapa yang keluar dari taat pada Rasul dan mengikuti Rasul ba'uda anisab maka dia jauh dari kebenaran sesuai berbanding lurus dengan jauhnya dia dari itiba Rasul beliau juga mengatakan iktidak bisalab meneladani salaf itu lebih utama maksudnya ya, harus ya, daripada mengadakan bid'ah karena artinya beliau membolehkan Wangdur dan lihatlah perkataan beliau ketika menjawab man sa'alah orang yang bertanya pada beliau tentang hukum jabat tangan setelah selesai salat subuh dan salat asar. Karena jabat tangan setelah selesai salat itu sudah ada sejak masanya Ali bin Abi Thalib. Cuma bedanya kalau di masa beliau baru dua salat saja. Cuma salat subuh sama salat asar. Kalau setelahnya kemudian lima salat. Fa'inal musafahah, karena berjabat tangan itu disyariatkan. Itu katakan jawaban beliau, jabat tangan setelah selesai salat subuh. Ingat, ini madhabnya Syafi'i. Al-Aiz bin Abi Thalib. Gimana kalian? Nah, katanya Syafi'i, ulama Syafi'i, ulama besar Syafi'i. Al-Aiz bin Abi Thalib. Al-musafahah akibat salat, jabat tangan setelah selesai akibat subuh, setelah selesai salat subuh dan asar, minal bid'ah. Termasuk bid'ah. Illa kecuali kata-kata bid'ah di sini kesannya kita langsung kesan jelek kan? Illa kecuali liqa dimin, untuk orang yang baru tiba ia sampai kemudian berkumpul atau bertemu dengan orang yang dia jabat qabla sholati, sebelum sholat. Maka musafahah, maka berjabat tangan disyariatkan. Karena sebenarnya jabat tangan itu disyaratkan indal kudum ketika orang itu tiba. Maka beliau katakan kecuali untuk orang yang baru datang. Kemudian bertemu dengan orang yang dia jabat tangan ini sebelum sholat, namun baru sempat jabat tangan setelah selesai sholat, setelah selesai sholat, setelah salam, maka boleh. Maka jabat tangan setelah selesai sholat itu ditafsil, perlu dirinci. Kalau sebelum, kalau itu baru ketemu tadi, belum ketemu, belum sempat jabat tangan, setelah selesai sholat kemudian ketemu, maka hendaknya ditunggu sampai zikir selesai kemudian baru jabat tangan. Itu tidak apa-apa, bahkan itu masruk, karena itu jabat tangan pada saat ketemu indal kudum. Akan tapi tadi jika sudah ketemu, sudah bincang-bincang, sudah ngobrol, disitu kemudian salam, sholat kemudian salam, terus jabat tangan lagi mubasyarah langsung setelah salam, nah ini yang bid'ah. Dan Nabi SAW ya tiba dah sholat, setelah selesai sholat mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan, beristighfar 3 kali sumayan syarat, kemudian berpaling menghadap makmum. Dan diingatkan dia mengatakan berdoa setelah selesai salam, ya Allah jagalah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Wal khair kullu fi tiba'i rasul, dan segala kebaikan ada dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. عقب صلاة الصبح والعصر من البدع المباحة وقلده غير واحد. فدل قوله هنا مضافا إلى قوله هناك أنه لما أدها مباحة إنما هو من الناحية اللغوية، ولما أدها غير مشروعية إنما غير مشروعية إنما هو من الناحية الشرعية. وبهذا تختلف أقواله رحمه الله ولا تختلف. وانظر صورا أخرى أمثلة عدة في ذلك ضمن الفتاوى له. وختاما لهذا المبحث أقول ما أجمل قول الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي في كتابه مجالس الأبرار، حيث قال فمن أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل، فقد شرع من الدين ما لم يؤذن به الله. فعلم أن كل بدعة من العبادات الدينية لا تكون إلا سيئة، وليس في البدعة ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة. والله الهدى الهادي إلى الحق بإذنه. Fadhahirun jidan, maka jelas sekali bahasanya al-id itu ada hadal amal, menganggap atau menilai hadal amal perbuatan ini, yaitu jabat tangan setelah sholat, minahya syariah dari sisi syariat, bid'atan sebagai bid'ah. Karena beliau menegaskan fa'inal musafaha masu'atun ingdal kudu, yang disyariatkan jabat tangan itu secara syariat adalah ingdal kudu. Ilman perlu diketahui bahasanya qaddaqara, beliau telah menyebutkan dalam qawaidul ahkam fi masalil anam bahasanya musafaha, karena pembagian bid'ah menjadi lima itu ada di qawaidul ahkam. Bahasanya musafaha, berjabat tangan setelah salat saya salat subuh dan asar, itu di qawaidul ahkam itu beliau masukkan dalam bid'ah mubah. Kemudian diikuti perkataan beliau di sini itu diikuti oleh ghair wahid, lebih dari satu orang, artinya banyak orang, tanpa menyadari kalau itu adalah taksim lughawi, kalau itu adalah nahiyah lughawiyah, tanpa mempertimbangkan dengan perkataan beliau di tempat yang lain. Karena perkataan ulama itu akan bisa dipahami dengan tepat jika kita kumpulkan sini, di sini, di sini. Oh, boleh jadi orang itu salah paham ketika mengambil perkataan satu ulama di satu tempat dan meninggalkan di kitab beliau yang lain atau di tempat yang lain. Padahal kauluhuna, maka perkataan beliau huna di sini, masalah jabat tangan di sini, mudhofan ditambahkan pada perkataan beliau huna ke di sana di qawaidul ahkam. Lama ada ketika beliau menilai jabat tangan itu mubah, maka bisa kita simpulkan. Nah, kesimpulannya innama huwa min nahiyah al-lughawiyah. Ini perkataan beliau di qawaidul ahkam, jabat tangan itu adalah bid'ah yang mubah, itu adalah dari aspek lingistik, aspek kebahasaan. Sedangkan lama ada ketika beliau menilainya adalah ghair masu'at, tidak disyariatkan, adalah dari nahiyah syariah, dari sisi syariat. Lebih hadah, maka dengan ini dengan ini tak talifu, maka terkumpullah akwaluhu, perkataan beliau la taktalifu, dan tidak berbeda-beda dan tidak bertentangan. Dan lihatlah bentuk-bentuk yang lain dan contoh-contoh yang banyak fidalika tentang hal ini, hal-hal yang beliau nilai sebagai bid'ah dan beliau ingkari, yang pada kalau ditanyakan kepada orang yang memakai perkataan Al-Is bin Abdul Salam tentang masalah bid'ah hasanah, itu akan mengatakan itu adalah boleh dalam fatwa beliau. Banyak sekali beliau cantumkan. Berkhitaman dan pada akhirnya dan penutup untuk pembahasan ini, aku katakan ma'ajmala, betapa indah perkataan Syekh mula itu Maulana, gelar untuk Syekh di India, Pakistan, Mula Ali Qari, Mula Ahmad, itu gelar, mula itu gelar, bukan nama. Ini dah Syekh mula. Mula dia ya, Syekh Kiai kalau tempat kita, Tuan Guru kalau di Lombok. Al-Hanafi dalam kitabnya Majlis Al-Abrar, di mana dia mengatakan siapa yang mengadakan sesuatu untuk mendekatkan diri pada Allah berupa perkataan atau perbuatan, maka dia telah membuat syariat nadini, agama, telah membuat syariat dari agama yang tidak Allah izinkan. Maka ulima, diketahuilah bahasanya setiap bid'ah minal ibadat adiniyah, berupa ibadah-ibadah keagamaan, maka setiap bid'ah dalam masalah ibadah la takunu illa bid'ah illa sayyatan, tidaklah ada kecuali keburukan. Di tiga ada footnote wakala wakad assala Ibn Wazir al-Yamani, seorang ulama Yaman, Ibn Wazir juga telah memberikan taksil, menetapkan dalam kitabnya Al-Awasim anakulabid adin madmumah. setiap bid'ah itu tercela. Di antara ulama yang menegaskan semua bid'ah itu tercela. Walaysa fil bid'ati ma yumdahu, dan tidak ada bid'ah yang terpuji. Fal kullu bid'atin dhalalah, bahkan semua bid'ah adalah sesat. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat itu bukan hanya Imam Syatibi, bukan hanya Syekhul Islam Taimiyah, atau ulama Hanafi, Mula Ahmad Rumi, ada Al-Wazir, Ibnu Wazir Al-Yamani, itu juga menegaskan demikian. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kebenaran dengan izinnya. Ini sebagai bantahan untuk perkataan Al-Humari. Lihat footnote 2. Wa min a'jabil batil, dan kebatilan yang paling aneh adalah apa yang diklaim oleh Al-Humari dalam kitabnya Itqanus Sunnah. Dia mengatakan anal ulama muttafiquna ala qisamil bid'ati ila mahmudin wa madmumin wa la yasudda an hadzal ittifaqi ila Syatibi. Kata qala bahwa kalamun yakfi sawquhu li rabbihi wa ibtalihi. Al-Humari mengklaim ulama sepakat akan adanya pembagian bid'ah menjadi dua, terpuji dan tercela. Dan tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang nyeleneh anhadat ittifaq dengan kesepakatan ini kecuali Syatibi. Nah, maka disampaikan oleh Syekh Ali, perkataan Ahmad Rumi Al-Hanafi, perkataan Ibn al-Wazir Al-Yamani, mereka semua bukan Syatibi mengatakan semua bid'ah adalah tercela. Kadang-kadang dia demikian yang dia katakan, dan itu ada satu perkataan yang cukup sahku didatangkan untuk menolaknya dan membatalkannya. Cukup dengan dikutip saja orang itu sudah tahu kalau itu batik, tidak perlu dikomentari. Orang sudah tahu kalau itu perkataan yang mardud dan perkataan yang batik. Ini kan, Rasulullah Alaihissalam. Thank you.